الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ngelajengaken pembahasan hadis terakhir ingkang dereng rampung, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nalikane nyeritakaken donga ingkang dipun ucapaken dening Nabi alaihi salatu wassalam nalikane Nabi ing dalem majlis. Ingkang terakhir kita waos pengendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ngaten nggih? Wala taj'al musibatana fi dinina. Lan ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken musibah-musibah kita ing dalam agama. Kata singgang samun kita sebutakan, pilih musibah ingkang ngenani dumateng tiang niku onten pinten-pinten. Onten musibah banda, onten musibah keluarga, onten musibah ing dalam akal, musibah banda katus dene kebakaran, pencurian, kebangkrutan lan sanese, niki musibah banda. Dene musibah keluarga, nggih, keluarga kula njenengan mriyang sakit, nggak ada problem niki utawi ngantos tingkatan kematian, niki musibah apa? Keluarga. Onten musibah ing dalam akal, al-junun, nggih, tiang niku gemblung, tiang niku ngelinglung, stres, nggih, depresi, lan sanes-sanese. Niki ingkang dipun istilahkan musibah akal. Onten musibah banda, onten musibah keluarga, onten musibah akal. Gih, niki musibah-musibah ingkang ngenani dumateng menungsa. Ananging kados ingkang sampun kita sebutaken, pilih musibah ingkang paling ageng niku musibah fiddin, musibah ing dalam babagan agama. Musibah fiddin, musibah fiddin kados musibah fil badan. Anten musibah ingkang ringan ingkang dipun rasakaken dening fisik yang tiang, pilek, flu, nggih, mumet, lara untu, ringan apa abot niki? Nggih, nek dibanding stroke, ngaten nggih. Niki nggih mboten tadi abot. Nggih, mungkin sedeng, ngaten niku. Wonten sing ringan, wonten sing sedeng, wonten sing napa? Berat. Niki musibah-musibah ingkang ngenani dumateng tiang ing dalam fisike. Onten sing ringan, onten sing berat, onten sing sedeng. Musibah fiddin ugi sami. Onten musibah fiddin sing saged binasakaken tiang niki. Kufur, syirik, keragu-raguan, ateis. Sing wawane niki Masya Allah tiyang niku muslim mukmin muwahid, ananging sebab musibah, sebab pergaulan, sebab napa tiyang niki saged dados kufur, syirik, ateis, utawi mungkin ngandhape malih bid'ah, utawi ngandhape malih napa kabair min kabair dzunub, khomer, judi lan sanese. Onten sing ringan shogair. Nggih, terus intine musibah fiddin niki sami kalian musibah fil badan, fil jism. Nggih, terus onten penyakit-penyakit berat, onten penyakit ringan, onten penyakit sedeng, onten penyakit ing dalam perkara agama sing berat kaya dene syirik, kufur, nifak, bidah, onten sing isore malih dosa-dosa gede, onten sing isore malih dosa-dosa napa? Cilik. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, mugi panjenengan boten datosaken musibah-musibah kita ing dalam agama kita. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados boten kenging musibah ing dalam babagan apa? Agama. Berarti nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados dipun kokohaken nggih tetep ing dalam agamane. Hadirin hadirakumullah, pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam salajengipun, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, mugi panjenengan boten datosaken dunia dados tujuan ingkang paling ageng nggih kita sedaya. Wala taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken dunia dados tujuan ingkang paling ageng nggih kita sedaya. Saged dipahami? Ora kami dunyanen. Coba mangke tepat napa mboten. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Hadirin hadzakumullah. Kalimat niki pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam menika, Nabi nyuwun dumateng Allah supados Allah mboten ndadosaken tujuan utamane niku urusan apa? Dunia. Berarti nek senes dunia niku dados tujuan utama napa? akhirat. Nyuwun dumateng Nabi alaihi salatu wasalam subados Allah nyuwun dumateng Allah taala subados Allah taala ndadosaken akhirat niku dados tujuan utama. Ampun Allah ndadosaken kita sedaya dunia dados tujuan utama. Berarti ya Allah dadosaken akhirat dados tujuan kita ingkang paling utama. Mungkin nonton sing tanglet. Berarti ora kena ngurusi dunia ae niku. Napa pripun iki? Nggih, menawi kita ngerujuk teng nas-nas dalil-dalil, dunia niku mung sekedar kula jenengan aja kelalen. Wala tansa nasibaka minad dunia. Wala nansa nasibana minad dunia. Kula jenengan golet akhirat niki sing paling pokok, niki tujuan utamane, ya dunia ya aja kelalen. Boten. Oh, boten. Long nase wala tansa nasibaka minad dunya, ku aja kelalen bagianmu sekang dunya. Tujuan akhirat, ya dunya ya aja kelalen. Tegese ya golet. Go urip sih. Nggih, tujuan akhirat sih. Nek soal uripe teng dunya disit. Ning tujuan pokok akhirat. Dadi dunya niku sekedar. Nah niku. Sekedar lah ngoten niku nggih. Ya ceklalen urusan-urusan apa? Dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Ning tujuan pokok kula jenengan napa? Akhirat, dunia mung sebatas aja lalen. Mulane kan nonton istilah ingkang sering kita mireng, dunia niku aja ditakdirkan teng ati. Dunia niku aja disukna nang ati, ning disukna teng tangan. Sing teng ati niku napa? Akhirat, dunia mung nang tangan. Kayak niku kan? Napa kewalik? Sing kebalik jenengan apa niki wau dunya aja nglalenaken akhirat. Berarti sing pokok napa? Dunya kowe mau aja nganti nglalenaken akhirat. Berarti sing pokok napa? Dunya napa akhirat? Ini dunia mau kena dok. Apa ayat ini kok? Ingkana aba ukum wa abna ukum. Apa itu saya? Wa amwalunik taroftumuha wa tijaratin tan saunaka sada. Itu saya apa? Ahabu. Apa? Ahabu ilallah rasulih. Lalu semua itu urut-urutannya ayatnya. Bapakmu, anakmu, bojomu, dunyamu, apa nih kak? Perdaganganmu, kebun-kebunmu. Terus? Terusnya apa? Ahabu ilallah wa rasulih. Fat. Napalah fatih. Fantadiru hatta ya'tiallahu bi amrih. Napa-napa nih kak? Tekstnya ini kemudian kenging anak bapak dunia perdagangan niki nganti ngelalena kenapa akhirat. Berarti sing pokok akhirat napa dunia? Niku ampun gak niku. Jadi sing pokok seniki wong Nggih pancen kudune siki, seniki kula njenengan mestine kados ingatipun suwun dening Nabi dumateng Allah Taala, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken dunya niku sing paling penting nggih kita. Berarti nyuwun dumateng Allah Taala supados Allah ndadosaken kula njenengan akhirat niku sing paling pokok. Aja dunya sing paling pokok. Jadi akhirat disit. Pripun? Fitrah. Demen dunya niku fitrah. Fitrah ya sinten? Manungsa. Zujina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatil ansar. Nanti kan? Nah sing niku wau ahabu ilallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Niki gara-gara seneng niki ngalahaken Allah, ngalahaken rasul, ngalahaken jihad. Tunggu kebinasaan, kehancuran. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Nggih, intine akhirat niku sing nggih pokok. Orientasi pokoknya ini kuna apa? Akhirat dunia mung sekedar aja kelalen wong dhewek kenyataane urip nang dunia nggo sangu akhirat, nggo dalan men bisa tekan akhirat butuh napa? Dunia nggih dikolet. Ning aja nganti uling golet dunia nganti nglalenaken akhirat. Berarti sing pokok napa? Ya akhirat. Sebab nek nganti dunya niki nglalenaken akhirat, mboten kenging. Berarti pokoke akhirat. Bener ya, akhirat ora ketan iki nek ora ana dunyane kurang semangat. Dene mengakhirat. Kurang semangat. Napa nggih? Napa ora kebalik? Kok kagen dunya malah mumet. Gari ora semangat akhirat terganggu. Dene sing terganggu. Nabi alaihi salatu wasalam niku mboten kuatir umatnya fakir kan. Lal faqra ahsya alaikum walakin ahsya alaikum antub satu alaikum dunya fatama fasuha kama tanafasuha. Niki sing dikhawatirkan Nabi. Nih, tadi dunya niku aja nganti ngelalenaken sebab pokoke niku akhirat dunya sekedar. Ini bahasa Al-Qur'an niku wala tansa nasibaka minad dunya. Ku aja kelalen sekang dunia sing pokok akhirat sing ngoyok-ngoyok akhirat terus wong niku orang ngurusi dunia nggih keliru kan. Ini nek ngurusi dunia nganti nglalenaken akhirat nggih salah, lebih salah malih. Gini iki sing kadang-kadang wong sing sekedunya nangel gini apa nggih. Wong sing sekedunyan akhirat niku dadi pokoke niku angel. Dadi akhire akibate akhirat nggo semben. Dunya nggo pokok. Dadi nek ngaji niku nek lega. Nggih. Salat nek lega, jamaah nek lega. Lah niki kan berarti kan dunya nggo pokok, akhirat nggo semben, mesinnya akhirat ampun ge semben, dunya nggo semben. Tegese aja kelalen lah urusan-urusan apa dunya. Sebab kenyataan kula njenengan urip teng alam dunya, butuh napa? Butuh pangan, butuh papan, butuh sandang, butuh niki, butuh niki. Mangga mboten masalah. Umane oleh akeh nggih mboten masalah. Ning mangke nggih jembatan teng akhirat. Ning umumnya nek wis dunia nek kelalen akhirat. Contohnya dewek. Nggih. Ora beda napa? Wis tuwa sing arep mati malah nggih. Ora semangat dunia nggih. Ora tuwa. Nggih. Alas. Gini ki makna pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam, wala taj'alid dunya akbara hammina. Nggih, terus penjelasannya wau. Bal ij'alil akhirata akbaru hammina. Balik ya Allah, mugi panjenengan dadosaken akhirat niku dados tujuan kita ingkang paling utama. Wala nansa nasibana minad dunya. Kalau jenengan ampun kelalen urusan-urusan bagian-bagian saking apa? Dunia. Fala buddha lil insan minad dunya. Iki pancen mung dadi kenyataan, kalau jenengan butuh napa? Dunia. Lakin la takunud dunya, ananging aja nganti dunia akbaru hammi, dadi tujuan pokoke. Saya kira pahami? Jadi dunia apa? Sembahyang. Jadi saya konten kepentingan akhirat, kepentingan dunia pun di sing lebih diceritakan. Karpes. Kudune akhirat. Sing lebih dipentingkan. Kudune apa? Perkara-perkara akhirat. Bon niki nggih. Dilebokaken ati niki. Malah diguyu niki. Lah ngene kok. Dene masalah jeneng kula jenengan semangat ngelihat dunia, serius ngelihat dunia. Mboten salah, mboten keliru. Ning aja nganti niku ditetekaken tujuan pokok sing akibate akhirat sing kalah. Kalahaken dunia, wong dunia niku ditinggal mati. Urusan-urusan akhirat, amal-amal akhirat iki digawa. Nggih, nek kaki ngaji nggih, kaya niki mangke nek pun metu. Allah ustaz. Nggih, kula-kula dhewe kaya niku. Nggih, mboten kaya niku sing nggih. Pun nggih niki nggih. Pripun Pak Mardi? Ajeng dikomentarin apa niki? Mboten masalah. Nggih, terus salah. Fala buddalil insan minad dunya, pancen wong niku mesti butuh maring napa? Dunia. Niku diakui teng agama kula jenengan diakui. Nggih. Summa qala alaihi salatu wassalam. Salajengipun Nabi alaihi salatu wassalam donga ing dalam doa majelis niki. Wala mablagha ilmina, wala mablagha ilmina, lan ya Allah wala taj'al ad-dunya wala taj'al ad-dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, wala mablagha ilmina, lan ya Allah ampun jenengan datosaken tujuan ingkang paling utama, mablagha ilmina, puncak ilmina. Mablagh niku poleng napa puncake ngaten nggih, ilmina nggih klimake nggih puncake poleng ilmina, ilmu kita sedaya. Napa maknane? Lakin takunu dunya akbaru hammih wala mablagha ilmih. Ananging aja nganti dunya dadi tujuan utamane, lan aja nganti dunya dadi puncak ilmune. Mana pengintikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam, wala taj'ali dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, mugi panjenengan mboten dadosaken dunia dados tujuan pokok kita sedaya, lan ampun jenengan dadosaken dunia puncak ilmu kita, pol-poling ilmune kita sedaya. maksudnya pripun? Bal yas'alillaha ayaj'ala mablagha ilmihi ilmal akhirah. Balik jaluka maring Allah supaya Allah ndadekaken puncak ilmune niku ilmu akhirat. Senes ilmu dunia. Nggih, sarjana ekonomi, sarjana matematika, sarjana nggih. Bal yas'alillah, balik njaluka maring Allah taala supaya Allah ndadekaken puncak ilmu niku ilmu akhirat. Sebab napa? Kok sing paling pokok niku ilmu akhirat. Ngene sing diistilahkan ilmu akhirat niku ilmu syar'i lah. Ilmu din. Ning ngangge bahasa ilmu akhirat teng mriki. Lah ingang dipun maksud ilmu akhirat niki ilmu syar'i. Ilmu agama. Ilmu sing berkaitan kalian masalah syariat. Niki sing dimaksud ilmul akhirah. Amma ilmu dunia wa ma yata'allaku biha. Dene ilmu dunia lan ilmu-ilmu sing berkaitan kelawan dunia, fahadihi mahma kanat, ilmu-ilmu sing berkaitan kelawan urusan-urusan dunia, mbuh kaya ngapa keadaane wong niku ahli niki, ahli niki, ahli niki di bidang dunia, fa inahala satazulu mongko saya temene babakan-babakan sing berkaitan kelawan dunia bakal ilang. Boten digawa mati niku. Semata-mata ilmu niku boten onten faedah lan manfaate teng akhirat. Kejaba tiang niku gadai ilmu dunia ninggo tujuan akhirat. Ning semata-mata ilmu niku niki satazul. Yani law kanal insan aliman fitib. Gambarane ngaten. Seumpamane ana wong sing dheweke alim ing dalam masalah kedokteran. Spesialis penyakit dalam, spesialis tulang, spesialis kandungan, spesialis napa malih. Mungkin titelen iku luwih dawa sekang jenenge. Nggih. Titelen luwih dawa nggih. Ngarepe ana mburine ana. Kula mboten ngerti titel-titel sing seniki wonten iki. Oh, haji barang nggih. Nggih. Ngarep dhewek haji. Biasanya hajine nek teng mburine apa teng ngarep niku? Haji doktor, insinyur, profesor. Oh, profesor doktor kewaling niki. Haji rin nggih. Insinyur, profesor. Nek pun profesor insinyur dikatutaken mboten sih? Dikatutaken mboten niku? Tes dikatut. Langgi haji insinyur, doktor, profesor. Oh, profesor doktor jenenge sinten? Amrun. Terus burine wonten ML, MA, M. Napa-napa-napa? Jenenge mung ngamrun tok. Niki titel niki ahli di bidang tip, ahli di bidang jughrafiyah, ahli di bidang falak, ahli di bidang niki, di bidang niki, burine malih di bidang niki, bidang niki, bidang niki. Niki sedaya ilmu napa? Dunia. Aliman fi ayyi syai. Wonge niki ngerti ing dalam ayyi syai apa baik min ulumid dunya. Min ulumid dunya, sekang ilmu-ilmu dunia. Apa sih sing ora ngerti wong kowe? Nggih, karo kerja ya tesi kuliah. Nggih. Kuliah niku mboten mung siji tok. Kan saged nggih? Kuliah ngerangkep telu papat. Nggih. Nggih, niki sing niki. Nggih. Nyun sewu. Umure wis 70 tahun ya tesi kuliah. Sakit mboten? Tesi sakit nggih. Ning sedaya niki wau ilmu dunia. Ilmu dunia. Senes ilmu din, senes ilmu syar'i. Fahiya ulumun tazulu wa tafna. Niki kabeh ilmu sing bakal ilang, bakal binasa. Ilang. Nggih. Dikau mati napa ne? Nggih. Nggih, dikau mati napa ne? Kejaba sing kula sebutaken wau dheweke ahli di bidang tib. Ning nggih bantu kaum muslimin ing dalam kesehatan kaum muslimin. Dheweke di bidang mungkin masalah ahli di bidang pertanahan, bantu kaum muslimin nggih kebagusan pertaniane. Ngaten nggih misale kaum muslimin ahli di bidang napa? Ahli di bidang napa? Ning tujuane niku nggih kebagusan kaum muslim. Kan senes semata-mata ilmune niki kan? Nggih napa nggih? Anak yang leres ilmu niki saged dimanfaatkan ke kepentingan apa? Din, ke kepentingan akhirat. Ini nek semata-mata ilmu niku. Satazul watufni. Fana, hilang. Boten langgeng. Benten kalian ilmu apa? Akhirat. Ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu haji, ilmu umroh, ilmu faraid, ilmu akidah napa male nggih ilmu masalah niki niki berfaedah lan bermanfaat hatal akhirah nganti duki pundi hadza huwal muhim niki sing penting berarti orientasi pendidikan agama niki mestine kaya niki kan tujuan pendidikan din pendidikan agama niku niki mesti sing pokok niku napa niki sebab niku kados sing endipun ngendika kakenen Nabi ing dalam doa niki doa majlis niki wala taj'ali dunya akbar hamina wala mablagha ilmina sebagian tiang hadirin hadzakumullah nek belajaran agama terus sing dunyane kepriye kowe ribon niku arrahman jawabane cilik-cilikan beribut. Sekolah RBI siap jadi apa? Itu secara sekolah nang pondok sih kok jadi apa? Nek niku tes wonten sarjana wonten niki ijazah niki saged niki niki. Sekolah nang pondok ora ijazah ora oleh apa? Enggak sing diapalna hayat hadis niki. Langki pripun kok masa depan nek. Nggih kula tak tangan Pak Rahmat jenengan enggak ada tamatan apa Pak Rahmat? Langki mboten dia tamatan apa? Urusan dunia. Kali sing titele lebih dawa tenimbang jenenge. Ini sekedar contoh mawon nggih. Ini urusan dunia, kesaksesan dunia. Niku mboten kudu. Wong niku pun saking ngrikane dunia niku kan pun bagiane fulan sementen fulan sementen fulan sementen fulan sementen. Lah seniki kata sarjana pada nganggur, ning sing ora sekolah pada nyebut gawe. Lagi sarjana-sarjana seniki pada nganggur, sarjana dunia. Nggih, sing dongen nek sarjana kan bisa nyambut gawe iki. Mboten nganggur, sarjana-sarjana dunia. Sing ora sekolah, tamat SD tok. Niku pada malah nyambut gawe. Lah sing sarjana-sarjana gengsi sing niki mboten. Lagi gengsine dhuwur ngaten niku nggih. Nini singgas pondok, ngapa-ngapa gelem. Kon dadi kaya niki nggih gelem sing niki nggih gelem niki. Malah kadang-kadang sebab nekuni salah perkara, urusan-urusan dunia. Bisa gawe niki, bisa gawe niki, bisa leres. Bulane tepat. Nggih. Aja nganti ilmu dunia niku dadi puncak napa ne? Sasarane. Coba ilmu dunia niku mboten-ten manfaat nek mboten diniati nggih kebagusan, nggih kesaenan, nggih ta'awun alal is alal birri. Nek semata-mata ilmu niku satazulu wa tufni. Fana, fana. Hilang, mboten-ten faedah, mboten-ten manfaat. Nggih pada perkara dunia. Ilmu ilmu nenggih hilang, dunia nenggih. Nek mboten digunakan nggih kebagusan hilang, mboten mboten ten faedah, mboten ten manfaat. Napa-napa? Ditinggal. Kejaba nek dunia niku nggih niki, nggih niki, nggih kesaenan niki, kesaenan niki nggih kepentingan agama nggih, fuqara masakin lan sanese. Niku sing bermanfaat lan berfaedah. Dene semata-mata dunia nggih hilang. Pripun, Pak Marti? Niki dongane Nabi niki nggih. Amun diganggu gugat niki. Nggih, mata Ibnu Adam ing qata amaluhu illa min salasin. Napa sedekah jariyah? Ilmun yuntafa'u bih waladun salihun yad'u. Ilmun yuntafa'u bih ilmu napa? Genek Nabi niku nyebut ilmu mboten ten sanes kejawi ilmu syar'i. Wong sing nyebut Nabi niki. Senes jenengan, senes kula. Senes profesor fulan fulan fulan, sing nyebut sinten? Nabi. Nek Nabi niku nyebut ilmu niku mboten ten sanes kejawi ilmu napa? Ilmu syar, ilmu din. Mboten ten sanes. Innamal a'malu binniat. Nek ulih mulang santri mung semata-mata menuli gajian. Semata-mata menuli gajian. Nggih, ilmu dunia uli gajian mboten masalah. Wong niku ilmu dunia. Paham? Ning nek mulang santri, men santrine bisa ngitung-ngitung, bisa dagang, bisa mangke ngitung warisan, men ora dilomboni lan sanese. Diniati kaya niku. Leres. Innamal amal binniat. Tetos nalikane Nabi nyebut nyebut ilmu niki mboten wonten sanes kejawi ilmu napa? Syar. Talabul ilmi fariidhatun. Golet ilmu wajib. Ilmu napa? Hah? Amun disalah pahami niki. Hadis dhaif. Utlubul ilma wala bisyin. Niki hadis dhaif. Seumpama niku hadis sahih, mungkin wonten ulama teng Cina. Goleta ilmu tekan Cina. Ilmu din. Mungkin sih berkembang sih. Ning nyun sewu, hadis niki mboten sahih. Ampun, ampun digawa dalil-dalil niki-niki maring sekarpe dhewek nggih. Nggih sing guru matematika, thalabul ilmi faridho. Golet ilmu matematika wajib. Mangga sing ahli kedokteran thalabul ilmi faridho, golet ilmu kedokteran wajib. Mboten wonten ulama sing nyebutaken kaya niku. Sing dimaksud thalabul ilmi faridho niki ilmu asra'i. Dene ilmu-ilmu dunia kaidahe kados sing wau. Nek ilmu dunia niki nggih kebagusan kaum muslimin, niki berfaedah, bermanfaat, bernilai pahala. Konsepe niku. Ampun kuatir, golet ilmu agama mboten mangan. Wong Pak Rohmat bae tamatan SD tok mbok. Bae ora duwe ijazah mbok. Oh, mboten duwe ijazah. Tanda tamat tok. Lah, STTB napa-napa. Surat tanda tamat belajar. Ke kepengin dadi ulama. Nggih, aja kepengin dadi bupati lah. Kepengin dadi ulama, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Sanas innama yakhsyallahu min ibadihi bupati. Leres? Innama yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Sanes innama yakhsyallahu min ibadihi presiden. Ngene presidennya ulama yakhsyallahu. Bupatine ulama yakhsyallahu. Nggih. Lurah ulama yakhsyallahu. Ini semata-mata lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Nek mboten di dasari napa? Ilmu, ilmu syar'i. Nggih. Baru bisa dibuat jadi korupsi melebung penjara. Walayyadzubillah. Karena ilmu itu apa ilmu agama apa ilmu umum, kata kan ilmu itu salah kan? Leres. Ya kita apa salahnya kalau ilmu umum? Sinten sing nyalahaken tiang niku dua ilmu umum. Kita terus mangga bang. Gak. Erung rampung mangga terus akan. Jadi bingung mesti penggak. Leres, gak. Tiang gak ada ilmu masalah pertanian. Bisa ngerti teknik nandur gandul sing bagus. Pak Takir, mangkat nonton nih. Teknik nandur napa niku kacang sing bagus. Pertanian niki teknik masalah ilmu kedokteran mungkin napa, gak. Selagi ini niku wow tujuannya nggih kebagusan kaum muslimin niki mboten salah. Mboten keliru, mboten salah. Lah ning keumumane nek pun belajar niku agama niku sampingan. Keumumane lho niki nggih. Padahal agama niku sing paling napa? Pokok. Akeh napa wonten? Akeh napa wonten? Akeh. Nggih. Nggih, terus intine niku belajar agama niku aja kuwatir ora mangan, ora niki. Aja kuwatir, ora bisa saja kuwatir. Nggih. Wong Nabi alaihi salatu wasallam niku nyuwun dumateng Allah taala sing paling pokok niku puncak ilmu agama senes ilmu dunia. Allah taala alam. Nggih niki intine terakhir wau nggih dereng rampung antun setunggal malih niki. Nggih, kantun setunggal poin malih insyaallah ngenjang malih. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Astagfirullah.